Nih, kemarin kita ke peternakan besar banget. Terus ketemu Pak Somadi dan sapi-sapi kesayangannya. Tiap pagi, Pak Somadi dan ribuan temannya memerah susu. Di koperasi inilah susu-susu dikumpulkan. Cuma susu terbaik loh yang diangkut ke pabrik raksasa. Ini Pak Edi, dia rajin memeriksa berturut-turut susu segar. Kalau Tante Nita senangnya bereksperimen. Om Ari kerjanya mengontrol mesin-mesin canggih. Ngek, ngek, ngek, ngek. Paling enak Om Herman, tiap hari dia mencicipi susu yang lezat. Berkat Payan dan teman-teman, dan kau ada di mana-mana. Sayang. Kalau itu ibu. Ibu sayang banget sama kita. Makanya ibu selalu memberi kita susu dan kau. Seperti halnya ibu, selalu ada cinta untuk memberi yang terbaik. Nestle dan kau.